الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Pemirsa Radio TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan segenap para sahabatnya, ridwanullah alaihim jami'an, dan kepada orang-orang yang meniti jalan sunnahnya ila yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan fikih muamalah dari kitab Zadul Mustaqniq fi Ikhtisaril Muqni yang disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Dan pagi ini kita akan lanjutkan dari pembahasan khiyar. Insyaallah kita akan memberikan kesempatan bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV untuk bersoal jawab dan bertanya dalam pembahasan muamalah secara khusus dalam bab jual beli atau al khiyar. Dan kita mulai pembahasan kajian di kesempatan pagi ini kepada Ustaz Fadil. Tafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar di Roja dan para pemirsa Roja TV ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita membahas tentang khiyar al-majlis, masih pembahasan khiyar al-majlis, sekarang kita lanjutkan bagian kedua dari khiyar, apa yang dijelaskan oleh muallif dengan khiyar syart. Taqra Syekh. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah taala, ats-tsani أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. Poin yang kedua, ayashtaritahu, yaitu penjual atau pembeli mensyaratkan di dalam akadnya muddah ma'lumah, dalam satu waktu yang diketahui, walau atau walaupun waktu tersebut cukup panjang. Baik, jazakallahu khair. Bentuk yang kedua dari khiyar, setelah terjadi jual beli, maka salah satu dari kedua yang berjual beli atau keduanya saling mensyaratkan. Ya, ada persyaratan bahwa dia berhak untuk membatalkan akad. Ini persyaratannya. Dia mengatakan, oke, saya beli rumah kamu, tapi saya memiliki hak khiyar selama 3 bulan. Ini bersyarat. Walaupun majlis sudah selesai, ya, tapi dalam 3 bulan ini dia bisa mengembalikan rumah kepada si penjual tanpa ada sebab. Begitu juga kalau si penjual yang mensyaratkan, saya syaratkan khiyar selama 1 bulan. Sebelum berlalu 1 bulan ini, dia berhak membatalkan penjualannya. Andai umpamanya ada orang yang beli dengan harga lebih tinggi, umpamanya dia batalkan penjualannya dengan yang pertama, ini hak dia, dinamakan dengan khiyar syart. Dalil-dalil ini adalah al-muslimuna ala syurutihim. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang muslim itu memenuhi persyaratannya. Bila mereka saling membuat persyaratan dalam hak khiyar bagi mereka keduanya. Akan tetapi sampai berapa lama hak khiyar ini boleh, asal waktunya jelas, walaukan tawilah, walaupun waktunya panjang. Dia bilang, saya jual mobil ini, saya miliki hak khiyar selama syaratnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, boleh. Atau rumah umumnya dia syaratkan 5 tahun hak khiyar, boleh. Ya, yang penting jelas. Kalau dia mensyaratkan dengan waktu yang tidak jelas, dia mengatakan, saya beli mobil Anda, saya hak khiyar sampai gaji saya turun atau pesangon saya turun atau apa, uang saya terima dari pihak pemberi kerja turun, atau saya terima atau saya cairkan, baru ya pada saat itu saya selesai hak khiyarnya. Ini juga boleh, dan ini bagian dari cara marketing yang menarik para pembeli. Masya Allah. Ada salah satu, saya masih ingat, di Saudi Arabia ada salah satu toko pakaian. Itu orang belanja di sana, parkirannya penuh, meluber ke jalan-jalan, menghambat jalan jadinya. Itu daya tariknya, padahal pakainya pakaian biasa, tidak kelas menengah atas, kelas menengah ke bawah. Tapi dia mempunyai prinsip bahwa barang yang telah dibeli boleh dikembalikan kapan pun juga, walaupun tanpa cacat, dengan syarat barang tersebut tidak terkena bau, umpamanya bau parfum, bau apapun, masih seperti baru, dan ada barcode-nya. Ya, kapanpun mau 10 bulan, mau setahun pun dikembalikan, mereka siap. Dan ini daya tarik. Sehingga orang yang ingin bergonta-ganti baju, setiap hari pakai baju baru bisa. Tapi kan capek dia. Tapi harus ditukar dengan harga yang sama atau di atas, tidak boleh di bawah. Kalau di bawah, diambil harga yang tertinggi. Berarti bagaimanapun juga, orang akan nambah uang. Kan jarang harga baju yang sama. Dia akan nambah uang. Walaupun untungnya sedikit, tapi ini daya tarik yang subhanallah. Ya. Maka, kaum muslimin yang mengertiakan syariat Allah Azza wa Jal, jangan selalu berputus asa dalam mencari rezeki Allah. Ada sebagian mengatakan, ya udahlah, saya bagaimana bisa jual, dibuka warung kecil-kecilan di rumah. Sekarang di setiap sudut jalan, ujung jalan, ada warung umpamanya yang toko retail yang sudah besar dan menjamur dan harganya pun terjangkau. Banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk melakukan, meneruskan dagangan Anda seperti yang tadi. Ini kan khiyar syarat yang dibuatnya, ya, dia membuat bukan dengan waktu, tetapi dengan persyaratan masih ada barcode. Kalau tadi kan mudah maklumah, tapi dia bukan dengan mudah maklumah. Kapanpun saja boleh, walaupun lama, tapi selagi masih ada barcode. Ya, ini dikatakan oleh sebagian ulama masuk juga dalam mudah maklumah. Maklumah bagi mereka dengan persyaratan tersebut. Ya. Fadhal Syekh. Qala al-Mu'allif rahimahullah, wa ibtida'uha min al-aqdi وإذا مضت مدته أو قطعه بطل. Dan perhitungan waktu khiyar dimulai dari akad dan awal berhitung. Iya. Dan awal berhitung dimulai dari akad. وإذا مضت مدته أو قطعه بطل. Dan apabila telah berlalu waktu maklumahnya atau dia putuskan, maka menjadi batillah waktu tersebut, waktu khiyarnya. Batal berselesai khiyarnya dan menjadi lazim jual belinya. Masyaallah. Wabtida'uha minal aqdi. Kapan dimulai waktunya? Umumnya dia mengatakan, saya jual baju ini kepada Anda, atau motor ini kepada Anda, dengan hak khiyar saya selama satu minggu. Artinya satu minggu ini saya bisa menarik motor, kalau umumnya saya berubah pikiran. Ya. Kapan mulai hitungan satu minggu tadi? Pada waktu saat akad. Akad umpamanya di siang hari jam 12 tanggal 1. Satu pekan berarti 7 hari setelah itu di jam 12 tadi. Lewat 1 jam, jam 13 umpamanya, akad menjadi lazim, tidak bisa salah satu pihak untuk mengatakan saya tidak jadi. Kecuali ada penyebab lain seperti ada aib atau cacat. Ya, ini dimaksud dengan mu'allif. وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُهُ أَوْ قَطَعَهُ بَطَلْ. Harusnya sudah dijelaskan oleh beberapa syurah dan Rasyid Muhammad Salah Saimin, ada sini kata yang dihasafkan. وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُهُ لَزِمَ الْبَيْعَ أَوْ قَطَعَهُ بَطَلْ. Apabila telah berlalu masanya, dia syaratkan satu pekan umumnya, 7 hari. Berlalu 7 hari di jam 12, di jam 13 tadi selesai sudah, maka berakhir khiyarnya. Kalau dia ingin mengatakan saya enggak jadi jam 1 setelah 7 hari. Di jam 1 dia mengatakan saya enggak jadi jual motornya, tidak bisa. Ya. kecuali kalau si pembeli mau, berarti membuat akad yang baru namanya, fasakh namanya. Au qata'ahu batal, atau mereka berdua memutuskan khiyar tadi, maka selesailah, berakhirlah khiyarnya, batal khiyarnya. Umpamanya setelah dia mengatakan saya jual rumah ini, saya hak khiyar kata pembeli selama 2 bulan, walaupun uang telah diserahkan tunai, tapi dalam 2 bulan ini masih dia memiliki hak antara meneruskan penjualan atau tidak. Kalau tidak, dia harus mengembalikan uang selama sewa 2 bulan tadi, selama dipakainya 2 bulan tadi. Au qata'ahu batal, atau dia memutuskan, dia mengatakan baru 1 bulan, dia mengatakan udah alhamdulillah, kata si pembeli, saya udah cocok, ya, enggak perlu melanjutkan khiyar lagi. Kalau si penjual mengatakan saya masih, hak khiyar saya masih ada, masih boleh. Tapi kalau dia pun setuju, karena agar uang bisa dia gunakan, atau agar si pembeli bisa memanfaatkan barang ini untuk disewakan ke orang lain atau untuk dijual, karena dalam tenggang waktu khiyar tadi, kalau dia ingin menjual belum bisa, karena kalau dia jual diputuskan oleh si pembeli, penjual. Umpamanya pembeli beli rumah ini dengan harga 1 miliar. Ya, dia minta khiyar selama 1 pekan. Hari kedua ada yang datang kepada dia ingin beli dengan harga 1,2 atau 1,4 atau 1,5. Ya. Kalau umpamanya si penjual tahu, oh ada orang beli 1,5. Hak dia mengatakan kepada pembeli, saya batalkan jual beli dengan anda. Begitu juga si pembeli, agar bisa dia jual ke orang lain, maka dia bisa meminta membatalkan. Pada hari kedua dia mengatakan, atau hari pertama, masih sore harinya dia mengatakan, dia beli pagi hari, dia mengatakan sore harinya, hak khiyar saya gugurkan. Begitu juga anda. Kalau si penjual menyetujuinya, gugur hak khiyarnya dan baru boleh dia jualkan atau dia sewakan ke pihak yang lain. Yakfi insyaAllah ya Syekh. Jazakumullah khairah. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, penjelasan dari Ustaz terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan khiyar. Dan kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi anda ingin bertanya dan memperluas pembahasan, anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat anda bisa sampaikan di 0819896543. Kami terima terlebih dahulu dari pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Agus di Riau, Ustaz. Silakan Pak Agus di Riau. Barakallahu fiik. Begini Ustaz, seandainya kita membeli misalnya di rumah makan atau di warung-warung makan, kita belum tahu harga makanannya berapa, kita langsung pesan, langsung makan tanpa tahu berapa harganya, baru kemudian dibayar setelah makan. Kira jual beli seperti itu sah nggak Ustaz ya? Sah. Ustaz. Sah. Mungkin anda mengatakan kamu mengandung halal Ustaz karena harga tidak tahu. Begitu kan ya? Tidak tahu. Agus. Ya, yang tidak tahu anda, tapi orang semuanya tahu, hanya anda saja yang tidak tahu, tapi semua orang tahu, maka tidak ada yang tidak gharar. Ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah, tadda bima yardha bihil akharun. Seperti umpamanya anda dari luar kota naik Transjakarta, bertang ke Jakarta, kan tidak tahu anda berapa biayanya, tapi main naik saja, tapi kemudian bayarnya sekian, 10.000 umpamanya, ya, sah atau tidak sah walaupun anda tidak tahu, karena yang gharar itu adalah, ya, sesuatu yang tidak tahu tadi. Kalau semua orang tidak tahu harganya, tapi ini semua orang tahu kecuali hanya anda saja yang tidak tahu. Makan di warung juga begitu. Kalau tanyakan satu persatu juga lelah si penjualnya. Apalagi kalau umpamanya pada waktu dihidangkan makanan tersebut, ini pak berapa pak, kalau saya ambil 1 potong, kalau 2 potong berapa, kalau 2,5 berapa, kalau kuahnya aja berapa, ya pusing dia nanti. Tapi semua orang tahu kalau ini harganya sekian, kalau makan sekian, harganya sekian, harga sekian, boleh. Ya. Kecuali, dan anda ketika harganya terlalu tinggi dinaik di tawar diletakkan, dia juga anda tahu, oh ini kok kemahalan sekali, nanti anda akan komplain kepada pihak penjual. Maka dengan demikian anda mengetahuinya secara anda redho karena orang lain redho. Allahu barik fiik. Jazakumullah khairan. Demikian Pak Agus di Riau, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di belakang Pak Agus. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Baik, kami sampaikan kembali, anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan fikih muamalah di kesempatan pagi ini. Kita terima telepon yang kedua. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Abu Ibrahim dari Cikarang. Silakan, Abu Ibrahim. Ya, Ana mau tanya, saat ini sedang bekerja sama dengan salah satu teman untuk usaha, yaitu bagi modal dengan share profit yang telah ditentukan di awal. Nah, pertanyaannya adalah ketika sudah jatuh tempo, lalu si kawan tersebut mengatakan bahwasannya ini belum ada pembayaran karena progresnya terlambat, kita harus bersikap seperti apa, Ustaz? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Ustaz, boleh? Silakan. Ketika sudah jatuh tempo, terus pembagian hasilnya sudah dilakukan, tapi karena ada pekerjaan baru atau usaha baru, uang modal tersebut tidak dikembalikan, tetapi hanya bagi profitnya saja yang dikembalikan. Nah, itu dengan akad baru, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz, hukumnya, Ustaz? Boleh nggak, Ustaz? Terima kasih, syukran, Ustaz. Baik. Jangan ditutup teleponnya. Sebentar, bisa. Pak. Jangan ditutup dulu. Abu Ibrahim. Iya, baik. Baik. Ada nama akad musyarakah, yaitu kedua belah pihak menyerahkan modal dan bentuk uang boleh, bentuk barang juga boleh. Kemudian ikut semuanya mengelola, pemilik modal A, B, C, D, E ikut mengelola. Ini namanya musyarakah. Ada yang bentuknya yang mengelola hanya A saja, si B tidak ikut mengelola, dia hanya modal saja. Maka si A ada modal, si B juga ada modal, tapi yang mengelola hanya A saja. Maka ini musyarakah mudharabah. Si A dengan modal dan dengan terima uang dari si B, musyarakah mudharabah. Sedangkan si B kepada A hanya mudharabah saja, menyerahkan dana saja, tidak ikut mengelola. Bentuk anda yang mana, Abu Ibrahim? Saya yang sebagai pemodal saja, Ustaz. Tidak melakukan kegiatan, Ustaz. Mudharabah saja. Iya, mudharabah. Bagi hasil dalam mudharabahnya berjangka waktu atau tidak? Artinya berbatas waktu sekian bulan, sekian proyek, atau bagaimana? Setiap proyek, Ustaz. Ketika proyek itu... Setiap proyek selesai berarti ya. Kemudian ingin diperbarui, bikin akad baru lagi. Iya, betul, Ustaz. Baik. Maka pada proyek pertama tadi umpamanya dikatakan 3 bulan. Iya, Ustaz. Iya. Terjadi untung dan rugi dibagi. Iya. Sesuai dengan porsi modal. Kerugian sesuai porsi modal, keuntungan boleh lebih. Keuntungan lebih karena si A dia ikut mengelola, dan sedangkan si Anda tidak ikut mengelola, kan ya? Ya, betul, Ustaz. Maka kalau untung, keuntungan dia mungkin bisa 70% dari keseluruhan, sedangkan Anda 30%. Tapi ya, kerugian modal Anda berapa rupiah, dia berapa rupiah, sama atau tidak? Selama ini sih tidak ada namanya kerugian, Ustaz. Selalu menguntungkan, Ustaz, karena memang proyek ini sudah diakumulasikan di awal, Ustaz. Akumulasi di awal kan uangnya belum diserahkan di awal oleh si penjual, oleh si pembeli jasa Anda berdua. Jadi contohnya seperti ini, Ustaz, ada total pekerjaan konstruksi pembuatan mesin dengan total PO 400 juta. Pembuatan mesin? Iya. Iya, itu kan kontrak. Uangnya belum diberikan pada saat akad, kan? Iya, betul, Ustaz. Iya, berarti mungkin untung, mungkin rugi. Andai mesin sudah jadi, diterima dia, kemudian nggak dibayar-bayarnya. Rugi atau tidak? Iya, ruginya secara waktu aja sih, Ustaz. Nggak ada secara waktu, nggak dibayarnya sampai selama-lamanya. Oh iya, betul. Maka tidak ada yang namanya usaha itu tidak ada rugi, enggak ada. Maka oh iya, baik. Maka pada saat dia belum membayar si apa namanya pemberi kerja tadi, iya. Maka tidak ada uang yang Anda terima, karena dia pun tidak terima. Dia rugi lebih besar dari Anda karena dia ada modal uang dan ada modal kerja. Sedangkan ya, jasa kerja, sedangkan Anda hanya modal uang saja. Mm-hmm. Jelas? Iya, jelas, Sat. Baik. Nah, kalau yang kedua, Sat, berarti tidak apa-apa ya, Sat, dilakukan seperti itu, ya. Berjangka waktu? Jangka waktunya sudah selesai, hanya profit saja yang dibagikan, modalnya dibuat. Kalau umpamanya diserahkan dan ada keuntungan, dibagi keuntungan. Iya. Ya. Ingin kemudian kan Anda per proyek tadi ingin kerjasama lagi. Iya, betul. Boleh. Berarti sekarang porsi modal berbeda. Kalau tadi porsi modal umpamanya Anda menyerahkan 100 juta, dia menyerahkan umpamanya 200 juta. Berarti 1 banding 2. Ya. Kemudian ada keuntungan dan dibagi yang 100 Anda menjadi 200, yang 200 dia menjadi 400. Dia mengatakan agar porsi kita sama, saya ambil yang 200 saya. Sekarang 50-50%, berarti kan ya? Iya. Boleh, dengan kondisi yang baru sekarang. Oh, gitu ya. Ya, walaupun tanpa modal awal itu tidak dikembalikan, seperti itu tidak langsung akad baru aja tidak. Enggak ada masalah, tetapi masalah. Ingat, ketika terjadi kerugian, modal Anda yang awal dan yang kedua juga ikut rugi. Oh iya, betul. Allah barik ya. Oke. Sekarang Kalau berulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bapak Ibrahim. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga. Silakan di belakang Bapak Ibrahim di 0218236543. Dan kami ingatkan bagi Anda yang bertanya via pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat telepon yang ketiga. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo, mohon maaf Om, tidak terdengar suaranya. Mungkin bisa diperkeras lagi. Iya, halo. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan bagi Om yang bertanya atau yang lain. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Amara di Cikarang Baru. Baik, silakan Umu Amara. Ini saya mau nanya, Ustaz. Saya suami punya utang riba. Apa? Utang riba? Kami berencana menjual rumah kami ke orang Nasrani. Iya. Kita udah setuju secara harga udah setuju. Cuman waktu saya mau minta waktu 3 bulan enggak dikasih. Enggak bisa gitu kan? Ibu minta siar selama 3 bulan serah terimanya. Tapi saya belum terima apa-apa, belum terima uang. Sekarang ini masalahnya saya juga takut juga, Ustaz, kalau saya jual sama orang Nasrani tersebut, saya takut untuk anak agama saya juga, saya takut kalau kayak gitu, benar nggak sih, Ustaz? Takut kenapa? Takut maksudnya nanti makin banyak orang Nasrani tinggal di sini, tinggal di lingkungan saya. Terus juga saya yang ngatur semuanya Allah, Ibu. Siapa yang khawatir? Siapa tahu mungkin sebaliknya yang terjadi. Nasrani menjadi Muslim. Tapi saya takut juga, Ustaz, karena di sini biasanya juga ada acara kebaktian mereka yang tetangga saya Nasrani juga. Jadi saya khawatir gitu, Ustaz. Ya, terserah Ibu. Kalau Ibu tidak menjual ke dia, hak Ibu juga. Kalau Ibu menjual ke dia juga, hukumnya boleh. Oh, boleh, ya boleh. Tapi coba saya mikir secara agama aja. Maksudnya takut gitu, Ustaz. Secara agama setahu saya tidak boleh tempat perumahan dijadikan tempat ibadah. Dia akan melanggar ketentuan hidup bernegara. Itu dia yang mengatur negara. Saya misalnya di pertemuan mereka suka ada nyanyi-nyanyi, kebaktian gitu, terus makan-makan. Daerah sini yang ada Nasrani 3 orang nih. Kayak gitu kebanyakan saat di sini. Pertanyaan intinya mungkin Om ya, langsung ke inti pertanyaan saja dalam masalah akad muamalahnya bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya itu maksudnya kalau dia nggak ngasih saya tempo nggak masalah atau gimana Ustaz? Baik. Ibu mau jual apa tidak? Saya nggak mau jual, nggak. Ya udah, jual ke dia, saya nggak jadi jual. Iya. Saya yang lain. Oh iya. Itu saja pertanyaannya, Ummu Amara. Iya. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan di 0218236543. Sebelum kami akan dari pesan singkat, silakan Anda bisa bertanya kembali dalam pembahasan bab khiyar atau terkait dengan muamalah yang lain dalam bab jual beli. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Umi di Tangerang. Silakan. Mau nanya Ustaz, bagaimana hukumnya transfer uang lewat bank konvensional tapi kita bukan nasabah, sekedar transfer aja karena bank yang boleh. Boleh. Boleh. Ini adalah akad jasa. Ya, boleh akad jasa dengan siapapun juga. Itu saja Umu pertanyaannya. Ya. Oh iya, terima kasih Surat Ustaz. Baik, afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki Ustaz. Terkait dengan khiyar dalam akad jual beli, adakah batasan waktu paling panjang Ustaz? Jazakumullah khairan. Tidak ada batasan. Wa in kana tawila, tapi yang penting mudahnya maklumah, jelas. Anda bilang mau 10 tahun, mau 20 tahun, ya. Boleh. Akan tetapi kedua belah pihak kapan dia bertasarruf, umpamanya saya beli rumah ini, saya hak khiyar kata si pembeli dengan waktu 3 tahun. Kata si penjual silakan, tapi saya tidak ada hak khiyar kalau saya. Baik. Baru kemudian 2 bulan ada nawar dengan harga lebih tinggi, dijual dia. Putus hak khiyarnya sudah. Bila dia melakukan tasarruf, umpamanya disewakannya, ya, putus akhirnya. Baik. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat masih terkait dengan babul khiyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah tata cara kita untuk menjamin bahwa barang yang diberikan hak khiyar ini tidak berpotensi mengalami kerusakan dalam masa-masa khiyar? Apabila terjadi kerusakan, siapa yang menjadi penjaminnya? Jazakumullah khairan. Nanti insya Allah akan kita jelaskan siapa yang menanggung, ya, selama masa hak khiyar syarat tadi. Kerugian milik siapa, keuntungan milik siapa. Akan kita jelaskan dengan rinci perkataan mu'alif dalam hal tersebut. Insya Allah. Ditunggu ya khih, barakallahu fi. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimanakah hukum jasa titip pembelian barang secara online, Ustaz? Banyak yang bertanya juga dalam permasalahan ini, bagaimana hukum jasa titip pembelian barang secara online? Ini sudah saya bahas di buku Harta Haram Kontemporer pada cetakan yang ke-14, 15, 16, 17 sudah ada. Begini, umpamanya seseorang sedang berada di luar daerah, luar negeri kah, atau di luar kota, atau di kota lain, ya. Lalu dia lihat barang-barang tersebut, ini kayaknya barang-barang bagus, mungkin banyak orang yang ingin juga. Ya, dia foto-foto, kemudian dia taruh, diletakkan di website-nya dia atau di akunnya dia. Kemudian dia mengatakan, siapa ingin nitip, saya belikan, ya, dengan fee untuk saya sekian. Maka akad titip beli ini sama saja akad titip beli Anda dengan tetangga. Tetangga umpamanya mau ke pasar mana, seperti Cilengsi atau ke pasar mana, dia bilang, "Ayo mau nitip enggak, Mbak?" umpamanya. "Iya, titip umpamanya bawang sekilo, cabe 2 kilo umpamanya. Uangnya mana, Mbak? Pakai uang kamu dulu aja." Kalau pakai uang kamu dulu aja seperti dalam titip beli tadi, ya silakan pakai uang kamu dulu aja. Ya. Saya setuju, pakai uang kamu dulu. Kalau pakai uang kamu dulu, itu artinya dia minjam uang. Yang menitip minjam uang yang dititipi. Akadnya kot. Oleh karena itu, tidak boleh dia mendapatkan pertambahan. Tidak boleh dia mengatakan, ini harganya saya beli di kota tadi atau di luar negeri tadi, umpamanya 1 juta. Fee-nya buat saya 300 ribu. Tidak boleh. Menjadi riba, karena dia pinjamkan uang 1 juta, dia terima 1 juta 300 ribu. Kecuali biaya real administrasi, umpamanya dia mengatakan, saya dari penginapan ke toko itu ada ongkos, umpamanya naik taksi atau segala macam, ongkosnya umpamanya 50.000, Anda tambahkan 50.000 boleh, tapi minta lagi fee tidak boleh. Begitu juga dengan tetangga tadi. Kalau Anda ingin menginginkan fee, ya bilang ke si yang mau nitip uang di depan. Saya tidak akan belikan sebelum Anda transfer uang. Tapi tentulah dengan orang-orang yang dekat. Ya, kalau orang yang jauh tentu enggak percaya dia. Tentang transfer uang barang enggak dikirim-kirim. Ya, atau tidak saya Ihsan. Ya. Maka dengan demikian kalau umumnya orang teman dekat ditransferkan uangnya. Transfer uangnya boleh dia mengatakan ini harganya 1 juta fee buat saya termasuk di sana biaya ongkos segala macam 300.000 halal. Allah barik fiikum. Baik, jazakumullah khair. Demikian bagi yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan bagi antum dan kita semua. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita, Taib, bolehkah saya menjual kembali gitar yang dulu saya pernah beli, Ustaz? Karena saya dahulu tidak mengetahui haramnya hukum musik, dan sekarang saya menjual barang tersebut dengan harga sesuai dengan harga belinya saja atau di bawah harga pasaran, dengan niat tidak mengambil keuntungan, hanya ingin mendapatkan uang saya kembali. Jazakumullah khair. Wallahu ta'ala alam, kalau Anda setelah mengetahuinya dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal, ya, para ulama mengatakan yukassar, yaitu dipecahkan, kalau pecahannya itu masih memiliki nilai. Umpamanya patung terbuat dari emas, ya, Anda tahu ini haram, kemudian Anda bertobat kepada Allah, dipatahkan lehernya. Ya, kalau emas masih memiliki nilai atau tidak? Masih. Mau patah, mau jadi recehan, mau jadi apa, tetap masih nilainya tetap per kilo, per gram, per berat. Berbeda dengan barang-barang yang tidak memiliki nilai ketika dipecahkan. Ketika seorang yang bertobat, maka kalau dia jual kepada yang orang kafir. Ya, kemudian uangnya tidak halal bagi Anda. Berikan kepada fakir miskin, karena menjual dari barang yang diharamkan. Wabillahi taufik. Baik, jazakumullah khairan. Demikian bagi pendengar yang bertanya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari beberapa penanya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bolehkah kita membeli uang dolar, Ustaz? Dan untuk investasi, manakala ada nilai yang tinggi, kemudian kita jual kembali. Jazakumullah khairan. Ketika dolar harganya rendah, Anda beli. Pada saat harganya tinggi, Anda jual. Bolehkah atau tidak? Hukum asal jual dalam muamalah adalah al-hil. Ya, kecuali mengandung unsur riba, kezaliman, atau mengandung unsur gharar. Ya. Riba dalam jual beli mata uang, dia komoditi ribawi. Maka jual belinya syaratnya harus tunai. Rasulullah mengatakan yadan biyadin, tangan dengan tangan. Kalau Anda umpamanya beli tukar rupiah dengan dolar, rupiahnya diserahkan, dolarnya diterima di majlis yang sama. Tidak boleh ketika umpamanya saya dengan Ustaz Ihsan, saya beli 1000 dolar berapa Ustaz Ihsan? Saya mengatakan 10 juta Ustaz. Oh, murah banget. Tapi kata Ihsan, dolar rupiah saya terima dulu Ustaz, dolar saya ambil dulu ke rumah. Tunggu di sini ya Ustaz. Tidak boleh ini. Karena tidak yadan biyadin. Ya. Dan biyadin itu serahkan di sini rupiah, terima di tangan kedua dolar. Terjadi riba di sini. Selagi Anda membeli dolar tadi yadan biyadin tunai, maka hukum asalnya boleh. Kemudian persyaratan kedua tidak mengandung unsur kezaliman atau mudarat. Bagaimana unsur muzalim dan mudarat? Kalau Anda beli sebanyak 10 miliar dolar US, ya, dan Anda simpan sampai harganya naik, apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia dan negara Amerika tersebut? Terjadi uang beredar berkurang. Ketika uang beredar berkurang, terjadi inflasi. Ya. maka ini Anda memudaratkan negara Anda sendiri, ya, dan orang tersebut, negara pemilik uang tersebut. Tapi kalau yang Anda beli hanya sekitar 10.000, sekitar umpamanya 30.000, tidak akan bakal terjadi apa-apa dengan negara orang itu dan negara Anda. Maka hukum asalnya pada dasarnya boleh, ya. Oleh karena itu pun mereka, pihak negara yang memiliki dolar tersebut, kalau orang membeli transaksi dolar dan jumlah besar, tidak bisa langsung saat itu juga. Butuh waktu 3 hari kerja atau lebih, kurang lebih seperti itu. Karena pihak penjual di Indonesia, bank atau pihak money changernya akan membeli kepada bank negara tersebut, dan mereka akan mengecek akan memudaratkan keuangan mereka atau tidak. Ya, bila akan memudaratkan, mereka tetap tidak akan mau menjualnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau cuma nyimpan 1.000, 10.000, ya, insya Allah tidak ada masalah. Jazakumullah khairan, demikian pagi pendengar, barakallahu fiik. Dan kita terima kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung. Kita terima. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Fatina di Samarinda, Ustaz. Baik, silakan Ummu Fatina. Ini mau tanya Ustaz, gimana hukum jual beli secara kredit? Misalnya kita menjual HP atau barang elektronik lainnya, kisaran berapa persen Ustaz yang dibilang riba? Apa? Halo? Kisaran berapa persen apa? Berapa persen yang dibilang riba itu Ustaz ya, kalau beli kita mengkreditkan barang. Misalnya harga barangnya 1 juta gitu Ustaz. Ibu beli barang, jual barang, beli barang 1 juta. Iya. Kalau tunai pun Ibu jual 1.100.000 umpamanya. Sebelum konsumen saya kita tahu cashnya 1 juta. Kalau saya kreditkan jadi 30% gitu Ustaz, 1.300.000. 1.300.000. Boleh kalau dia mau. Selama misalnya saya minta 3 bulan atau 4 bulan gitu Ustaz. Boleh, kalau dia umpamanya maunya 2 tahun, Ibu bilang menjadi 2 juta juga boleh. Tapi misalnya saya bilang dalam jangka waktu 4 bulan gitu Ustaz. Nah, si konsumen ini, yang pembeli ini, dia karena dia gajinya harian, dia dibayarnya per hari gitu Ustaz. Tapi saya tidak menginginkan begitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Kalau enggak Ibu menginginkan, enggak terjadi jual beli. Maksudnya saya kreditkan barang selama 4 bulan, jadi 30% gitu Ustaz ya. Tapi pembelinya mengangsurnya per hari. Ibu tidak mau per hari. Saya bilang terserah aja, yang penting 4 bulan gitu Ustaz waktunya. Menjadi 1.300.000. Iya. Boleh, terlambat tidak ada denda. Oh iya gitu Ustaz ya. Terlambat ada denda keterlambatan atau tidak? Enggak ada. Boleh, Ibu berikan ke dia uang atau barang? Barang. Boleh. Barang Ustaz. Boleh. Iya. Kalau misalnya ada perjanjiannya, kalau kredit segini, kalau cash segini gitu, ada dua harga itu Ustaz. Dia bilang perjanjian awalnya nanti kalau saya punya uang saya lunasin. Saya lunasin gitu Ustaz. Kalau Ibu setujui tidak boleh, itu menjadi riba. Oh, gitu Ustaz ya. Ya, kalau katakan ke dia sekarang harga tetap 1.300.000. Kalau dia bilang saya ada uang mau saya lunasin, nanti kita sepakati lagi. Mungkin saya beri potongan, mungkin juga tidak. Tapi kalau Ibu mengatakan setiap maju pembayaran 1 bulan dipotong umpamanya 10%. Yang 3 bulan dia maju bayar 1 bulan potong 20% umpamanya, ini menjadi riba. Karena harga pun jadi tidak jelas. Gitu Ustaz ya. Halo? Iya, ada yang lain? Ini gini Ustaz, maksudnya dia saya perjanjiannya misalnya 2 bulan gitu Ustaz. 2 bulan, tapi dalam waktu belum 2 bulan dia melunasin Ustaz. Tapi perjanjian awalnya ya kredit itu Ustaz, gimana tuh Ustaz? Atau perjanjian saya awal kalau dia ada melunasi ada potongan atau tidak? Oh, gitu ya. Kalau dibuat ada potongan menjadi riba. Kalau ibu katakan tidak ada potongan, mau Anda percepat pembelunasan atau tidak, tetap harga sama. Oh gitu. Tapi, ya. Tapi kalau pada waktu itu Anda punya uang ingin melunasi, kemungkinan saya akan pertimbangkan. Oh iya Ustaz, iya. Paham Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Fatimah di Samarinda. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum, ya Umma. Salam. Baik, dengan siapa di mana? Saya dengan Nia di Jakarta. Dengan Ibu Nia di Jakarta. Mohon dikelaskan suaranya, Om. Iya. Ustaz, begini, saya ini kan dropship ya. Kalau seandainya saya ambil dari supplier saya di marketplace, itu kan ada rekening bersama. Itu gimana Ustaz, boleh nggak ya? Ulangi Ibu. Ibu ngambil apa? Beli atau iya. Ngambil? Beli barang dari supplier saya. Beli barang supplier. Kemudian Ibu jualkan ke orang lain. Iya. Ibu jualkan itu kapan? Setelah barang Ibu beli, Ibu terima atau belum? Belum. Belum diterima barang, tidak boleh menjualkannya. La tabi' hatta taqbidahu, dalam hadis Hakim bin Hizam. Jangan engkau jual suatu barang, melainkan telah engkau terima barang tersebut. Baik Ustaz, jadi walaupun ada rekening bersama di marketplace, nggak bisa juga Ustaz? Enggak. Kecuali akadnya wakalah. Wakalah produsen mengatakan, tolong jual barang ini. Kalau laku, nanti kita bagi hasil. Ya, atau dari saya harganya 1 juta, terserah engkau berjualkan berapa. Ya, itu akadnya wakalah. Barang boleh Anda ambil sekarang, boleh bawa sekarang, bawa, silakan bawa barang sekarang. Tapi biasanya akad wakalah ini antara orang yang saling percaya, yang dekat umumnya dengan kerabat atau dengan teman karib. Ya, seperti itu. Tapi kalau dengan orang yang enggak pernah tahu kemudian sekarang dia menjadi wakil, enggak mungkin Anda serahkan barang kemudian uang kapan-kapan diserahkan, enggak mungkin. Harus bayar dulu kan ya. Ketika barang dibawa, deposit Anda dipotong oleh dia langsung, atau ketika barang dia kirimkan langsung dipotong deposit, maka ini akadnya jual beli. Kalau jual beli, tidak boleh dia menjualkan barang sebelum dia beli dan dia terima barangnya, baru dia jualkan. Baik Ustaz, berarti deposit aja Ustaz ya? Deposit langsung, deposit langsung ke supplier, lalu saya minta untuk bayar mundur gitu Ustaz ya? Bukan untuk bayar mundur, umpamanya Ibu kan gak kenal dengan suppliernya kan ya? Kenal Ustaz. Kenal dekat? Iya, udah pernah ketemu. Udah pernah ketemu, bukan kenal namanya. Ya saya maksud itu kenal itu biasanya orang akad wakalah. Saya mau mengatakan saya Ihsan, ini tolong jualkan buku ini. Kalau Ustaz Ihsan umpamanya saya enggak pernah kenal sebelumnya, baru ngomong pernah kenal sekali saja, enggak mungkin saya serahkan buku ini, harganya mahal. Jelas Ibu? Nanti dia bawa dan enggak kembali-kembali, atau uangnya sudah terjual, uangnya enggak diberikan ke saya. Yang kenal itu artinya saya tahu orangnya jujur dan baik. Maka saya berani katakan ke dia, silakan bawa dan jualkan. Ini namanya akad wakalah. Uang Ustaz nanti kalau sudah terjual kita baru serah uang. Tapi kalau saya enggak kenal dengan dia, saya katakan deposit uang di saya dulu. Ya. Kalau deposit ini tetap dibawanya barang, atau saya kirimkan ke end user-nya, langsung saya potong, itu namanya jual beli. Itu juga tidak boleh. Tapi kalau deposit itu sekedar untuk menjamin bahwasanya akadnya wakalah, kata dia, tapi saya enggak percaya dengan Anda, atau saya enggak kenal akrab dengan Anda, tolong taruh uang di saya. Ini akan saya potong kalau Anda umpamanya menghilang atau tidak jujur. Tapi kalau bukan dipotong setiap dia ngambil barang. Ngambil 10 dipotong harga pokok 10. Ngambil 30 dipotong lagi harga pokok 30. Ini jual beli namanya. Jelas Ibu Nia? Ya, kalau ini tidak boleh dia lakukan, dia jualkan kembali sebelum barang diterima. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mania di Jakarta. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silakan di 0218236543 di belakang Bunia. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan dengan Abu Sinta di Kalimantan. Abu Sinta, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik ahi. Yang anak tanyakan ini Ustaz, anak ini kan punya usaha bengkel. Nah, namanya membaiki sepeda motor itu kan kadang-kadang kan secara menyeluruh spare part-nya itu tidak pasti Ustaz. Apa? Spare part. Suatu misal baut itu harganya itu satu set antara baut lakinya sama baut perempuannya itu. Itu harganya 2.000 gitu Ustaz. Tapi tak jala kita memperbaiki sepeda motor pelanggan atau orang, itu kan kadang-kadang dipakai semua, kadang tidak gitu. Tapi kalau kita beli komplit, apalagi kalau kita jual orang beli begitu harganya cuma 2.000. Tapi secara keseluruhan nanti di total habis, ada yang dipakai, ada yang nggak dipakai karena sesuai kebutuhan. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Berarti Anda mengambil baut orang. Itu menjadi 500 ribu gitu loh Ustaz. Abu Sinta, kalau Anda mengatakan ini harus satu paket, sisanya tadi kembalikan kepada dia. Oh gitu. Kalau Anda ambil, Anda mencuri namanya. Oh iya. Ya, kalau Anda hitung hanya yang Anda pasangkan saja, ya, ya katakan kepada dia harganya sekian, berarti kurang dari harga komplit. Jadi begini Ustaz, itu kadang-kadang mekanik saya kan ada beberapa orang, kan mereka kadang-kadang juga namanya kerja sibuk, kita nggak ngamati sampai segitu, kecuali yang besar-besar, misalnya kayak beli apa itu namanya air radiator. Kalau air radiator itu jelas, sama dikurangi cuma separuh ya simpen, nanti kasihkan ke orangnya. Yang kecil-kecil mereka itu kadang-kadang juga lupa, nggak memperhatikan, terus nanti dibuang begitu saja, umpamanya seperti itu Ustaz. Apakah tidak boleh umpamanya dalam hati itu mempunyai akad baru itu? Ya sudah, sebenarnya harganya yang kecil itu cuma 2.000, tapi tetap saya jual 2.000 saja, yang apa itu namanya, yang salah satunya di antara mur sama baut itu, tetap saja gitu. Dan itu pun kalau tidak Anda serahkan ke dia, maka yang Anda hitung ya, maka hanya yang Anda pasang saja. Masalah dia hilang segala itu kelalaian dari karyawan Anda. Mekanik Anda bilang ke dia, kalau ada barang yang lalai atau hilang, akan saya potong dari gaji kalian. Oh, jadi gitu. Jadi lebih baiknya dikasih tahu aja yang sekiranya nggak dipakai, sudah dianu aja ya, kita kumpulin, nanti kita serahin, gitu aja. Ya, iya, lebih baik seperti itu. Kalau nggak, zalim ini. Oh, iya. Allah barik. Jazakallahu khairu Ustaz. Allah barik fiik Ustaz. Kan itu agar dikumpulkan yang hal-hal seperti itu. Allah barik fiik. Saja Bu Sinta. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik, dan semoga Allah berkahkan usaha Bapak, dan kita berikan kesempatan kembali. Silakan di line telepon 0218236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Harun di Kalimantan. Baik, silakan Pak Harun. Ustaz, mau nanya Ustaz. Iya Pak Harun. Kalau saya mau jual tanah saya, terus saya bilang sama mediator atau apa bahwa saya bilang saya mau jual tanah saya 320 juta, terserah kalian mau jual berapa, gitu boleh Pak Ustaz? Boleh. Oh, boleh ya Pak Ustaz ya. Itu saja Pak Harun. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Dalam hal ini, Athan diberikan Ibn Abbas, diberikan Ibn Bukhari dan Sahihnya, beliau mengatakan kepada seseorang, bi'hadha thawb abikada, lama faqahu fahuwa lak. Jual dari saya baju ini harganya sekian. Di atasnya ambil untuk kalian. Boleh. Boleh, Ustaz. Kita terima kembali via telepon sebelum kami angkat kembali dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Iya, silakan. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Kadang. Silakan, Umu. Saya mau nanya, dulunya saya kan kerjanya di bank. Nah. Nah, terus saya keluar dari bank itu enggak langsung pada saat saya tahu kalau bank itu riba. Nunggu sekitar 4-5 bulan dulu. Itu kan gaji saya masih tetap jalan ya. Misalnya saya keluar itu bulan Januari, tapi saya tahu bank itu riba Oktober tahun sebelumnya. Nah, ya, gaji saya masih jalan sekitar berapa bulan gitu. Itu hitungan gaji saya itu halalkah atau haramkah, Ustaz? Yang lebih berat dari itu ada, Ibu. Bukan masalah hitungan uang rupiahnya saja. Ancaman dari Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Siapa yang terus melakukan riba, kembali melakukan setelah dia mengetahuinya, kata Allah, maka merekalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Itu tidak bisa dibayar dengan berapapun rupiah. Maka sekarang ibu saudari saya dan alhamdulillah minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla lagi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah ibu lakukan tadi. Karena setelah tahu ibu tidak berhenti. Dan Allah mengatakan, "Man ja'ahu mizatun min rabbi fantafalahu ma salaf." Siapa yang tahu lalu dia berhenti, yang telah berlalu dimaafkan oleh Allah. Tapi siapa yang kembali melakukan semenjak dia tahu terus melakukannya, dijanjikan oleh Allah bagi dia neraka dan kekal di dalamnya. Dengan demikian, sisa gaji pun tidak halal digunakan. Oh, berarti nggak bisa digunakan ya? Berikan kepada fakir miskin. Jadi kalau misalnya nggak bisa digunakan, bisa saya gunakan buat bayar hutang sama, kan saya punya hutang sama adik saya. Nah, terus saya nggak punya uang lagi buat bayar hutang ke adik saya. Itu bisa digunakan nggak? Boleh. Bisa, ya. Terus kalau saya sedekahkan, kan adik saya lagi sekolah. Nah, saya sedekahkan soalnya kalau orang tua saya memang punya uang, habis jual toko, tapi itu buat modal baru lagi karena kami nggak punya usaha lagi. Kalau orang tua tidak mampu mensekolahkan adik, dan adik pun tidak mampu biaya hidupnya sendiri, ini boleh uangnya untuk fakir miskin. Status adik berarti fakir miskin. Jika sekolah yang dipelajari, sekolah yang bermanfaat. Iya. Berarti kalau saya makan sendiri, uangnya nggak boleh ya? Kalau misalnya disedekahkan ke adik atau bayar hutang, itu boleh? Boleh. Baik, itu saja. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Afwan, jazakallahu khair. Barakallahu fik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjual makanan, Ustaz, kepada karyawan bank? Jazakallahu khair. Allahu barik fik. Yang dijelaskan oleh para ulama, dan ini saya nukir dalam buku Harta Haram Maklum Para, tentang hukum bermuamalah dengan pemegang harta riba. Dengan harta haram, pemegang harta haram, bahwa orang yang mendapatkan uang dengan cara yang haram, dengan cara riba, ya, bertransaksi dengan dia boleh atau tidak, bagi dia jelas uangnya haram. Dalam ini khilaf para ulama, pendapat terkuat di dalam Syekh Utsman Taimiyah, tidak boleh bertransaksi dengan dia, karena uang tersebut ketika dia bertobat haram bagi dia. Kalau dia serahkan untuk imbalan barang atau jasa kepada yang lain, menyebabkan dia akan lama bertobat. Ya, mengenai maksud oleh Syekh Islam Taimiyah, bukan karena zatnya, tetapi karena melambatkan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seorang bertobat dari harta yang haram, semua hartanya dikeluarkannya. Tetapi dengan diserahkannya kepada orang lain, menyebabkan dia akan lama bertobat karena sudah ditasarufkannya, sudah diserahkannya kepada orang lain atas imbalan barang atau jasa. Wabillahi taufik. Maka sebaiknya jangan Anda jual kepada mereka. Jazakumullah khairan, demikian barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya menjual barang yang tidak berubah, contoh sepatu dengan keuntungan 200% dari modal? Dan apa hukumnya menjual barang yang berubah seperti pisang lalu kita goreng dan mendapatkan keuntungan 200% dari modal? Bagaimana hukum keuntungannya, halal atau tidak, Ustaz? Kalau dari modal tidak ada aturan dalam syariat berapa persennya. ya. Tetapi dari harga pasar yang ada ketentuan. Umpamanya harga pisang goreng tadi yang setelah jadi, yang siap jadi, harga pasarnya umpamanya berapa sarisan? 1000? Mungkin Allah Alam. 1000 umpamanya. Hah? Anda jual 2000 pisang, orang lain 1000 tapi Anda jual 2000. Ini haram. Karena 100% keuntungan di atas harga pasar. Tapi kalau Anda bikin gorengan yang belum pernah digoreng oleh orang, umpamanya apa yang orang belum pernah goreng? Apel umpamanya. Anda bikin goreng apel. Harga satu harga pokok untuk satu gorengan tadi umpamanya cuma harganya sekitar 5.000. Anda jual umpamanya 20.000. Berarti untung 300%. Ini sudah ada harga pasar? Belum ada, karena baru Anda pertama yang membuat apel goreng dengan rasa yang subhanallah sangat menarik. Maka ini boleh. Tapi dari harga pasar lebih dari 1/3, 30% tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Taib, terkait dengan pembahasan khiyar Ustaz, apabila kita memberikan tenggang waktu dari barang yang kita jualkan kepada pembeli, akan tapi ketika barang tersebut dikembalikan dan ternyata ada kerusakan, dia minta pengembalian uang secara sempurna 100%. Bolehkah kita mengurangi dari kerusakan barang yang terjadi sekelah khiyar? Allah barik. Nanti insyaAllah kita bahas, kan sudah kita jelaskan tadi. Pertambahan dan pengurangan. Ya, ini pengurangan. Bagaimana kalau bertambah dalam masa akhir tadi? Pertambahan milik siapa? Ya, umpamanya dia jual sapi. Tadi jual sapi sepasang. Khiyar umpamanya 6 bulan. Ketika itu sapi sudah beranak 3. Jadi 5 ekor dia. Ini milik siapa? Baik, nanti insyaAllah akan dijelaskan oleh mualif. Jazakumullah khairah, ditunggu ya akhi, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, berjual beli dengan sistem online di mana kita menampilkan gambar dan spesifikasi dari barang yang kita jual, kemudian barang tersebut dibeli oleh pembeli dan memang dia tidak melihat aslinya barang tersebut, akan tapi sesuai dengan spesifikasi dan gambar itu yang kita berikan, bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullah khairah. Boleh. Boleh. Ya, ini pendapat mayoritas para ulama kecuali mazhab Syafi'iyah, karena mereka melarang menjual bil ghaib ala sifah. Barang sudah ada kemudian disifati, ini tidak boleh. Tapi kalau barangnya belum ada disifati, ini bisa dimasuk jual beli salam. Bil ghaib ala sifah mereka melarangnya Syafi'iyah. Tapi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyamakan antara spesifikasi penjelasan spek dengan melihat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh seorang wanita bergaul dengan wanita lain. Lalu dia pulang ke rumah, lalu dia sifati wanita temannya ini kepada suaminya, seolah-olah suaminya melihat wanita itu. Ini diharamkan oleh Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah menyamakan antara penjelasan spek dengan melihat langsung, disamakan oleh Rasulullah antara penjelasan spek dengan melihat langsung, sehingga dosanya pun sama. Paham? Ini mengatakan Allah mengatakan bil ghaib bil sifah adalah halal. Barangnya ada tapi tidak karena jauh, tentu hanya bisa spek. Kalaupun yang dilihatkan fotonya dilihatkan, ya tentu akan berbeda dengan kalau dilihat dan diraba dan didekati langsung barang tersebut dengan indera. Tapi hukum asalnya boleh, wabillahi taufiq. Jazakumullah khair, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sedang mencarikan dana jam sostek. Saya ingin mengeluarkan saldo pengembangan Ustaz. Pihak kantor jam sostek memberikan info sekitar 7% pengembangan saldo yang saya alokasikan ke pembangunan jembatan pondok pesantren. Apa ini diperbolehkan, Ustaz? Boleh. Hal yang seperti ini, masalahnya? Iya, boleh. Baik, demikian, akhi. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau menjual beli dengan dua harga, Ustaz? Contoh, satu lusin 12.000, akan tapi kalau beli persatuan dihargai 1.500, Ustaz. Dari pendengar kita di Papua. Allah barik fiik. Ini kan belum ada jual beli, baru penawaran. Kalau dua kalau ketika dia beli, saya mau beli, kamu mau beli berapa? Beli dua lusin atau beli satuan? Dia bilang, saya beli satuan. Berapa jual belinya ini, saya Ustaz? Satu atau dua? Satu. Satu. Atau dia bilang, saya mau beli yang lima lusin. Berarti harga lusinan. Berapa jual belinya ini? Satu atau dua? Satu. Satu. Penawarannya yang dua. Baik. Demikian mendengar kita di Papua. Jazakallah khair, akhi. Barakallah fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Anda memberi hutang kepada seseorang di waktu yang lain. Kita berusaha bersama untuk menjual pupuk dari seorang. Ulangi, Afwan. Baik, Anda memberi hutang kepada... Memberi hutang. Pinjaman, gitu. Nah, maksudnya. Terus? Dan di waktu yang lain, kita berusaha bersama untuk menjual pupuk dari seseorang yang sebelumnya Anda beri hutang. Apakah ini boleh? Enggak, mengerti saya. Baik. Dari pendengar di Madiun mungkin bisa menghubungi secara langsung ya pertanyaan pesan singkatnya dan bisa diperinci kembali ya. Jazakallah khair. Mohon maaf. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apabila dalam menjual dan membeli, si penjual tidak memberikan pilihan dalam khiyar, akan tapi pembeli yang mengajukan, Ustaz, apakah ini diperbolehkan? Dia setuju atau tidak? Tidak disebut. Kalau dia setuju berarti ya dia tidak ada hak khiyar. Si penjualnya, pembeli ada hak khiyar. Kalaupun dia setuju, kalau dia enggak setuju enggak jadi. Dan jual beli tetap khiyar syarat. Kalau khiyar majlis, setuju tidak setuju Allah yang memberikannya. Itu kalau khiyar majlis. Allah dan Rasulnya menetapkan ada khiyar majlis. Kalau khiyar syarat, yang menetapkannya adalah si penjual dan pembeli. Faham antum maksudnya, Faisan? Umpamanya mesti di majelis, Anda mau jual ini, ya, terus udah antum catat di data pembeli penjualan, sudah dijual. Saya masih di majelis duduk sini. Wah, nabi yang ini enggak sama dengan yang saya lihat dulu di tempat teman saya. Sekarang saya isan enggak jadi, ya. Anda bilang enggak ada khiyar, mungkin terus bisa di-struk, barang sudah beli tidak dapat dikembalikan. Ini batal karena syariat menetapkannya ada. Karena ini hak ditetapkan oleh syariat. Paham? Tapi kalau hak khiyar syarat sudah saya beli, saya bilang ini sampai sore masih enggak bisa saya kembaliin enggak? Umpamanya ya saya lihat dulu, saya baca-baca dulu, atau saya kalau baju punya saya pas-pasan dulu buat anak atau buat istri saya. Boleh enggak sore kalau enggak jadi, kalau istri anak saya enggak seru, saya kembaliin. Anda katakan boleh. Ini namanya khiyar syarat. Sampai waktu sore tadi masih ada hak saya untuk mengembalikannya. Kalau Anda mengatakan tidak boleh, berarti enggak jadi. Kalau tetap saya bawa, berarti sudah tidak ada hak khiyar. Tapi kalau Anda mengatakan Anda ada hak khiyar mengembalikan, tapi saya tidak ada hak khiyar untuk menarik kembali. Artinya di jam siang, di jam 2 Anda telepon, barang kembaliin. Karena ada orang mau beli dengan harga jauh lebih mahal. Tidak ada hak Anda. Jazakumullah khair, Ustaz, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan via telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di 021 823 6543 dalam pembahasan bab khiyar. Ya, silakan. Halo. Baik, silakan sudah masuk. Ya, halo. Kami ulangi kembali, silakan yang ingin bertanya di 021 823 6543. Ya, halo. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali bagi pendengar yang bertanya secara langsung dalam pembahasan muamalah di kesempatan pagi ini. Halo. Kami berikan kesempatan di 021 823 6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Doni di Bogor. Silakan Pak Doni. Saya mau tanya Pak Ustaz. Iya, fadol Pak Doni. Halo. Iya, fadol. Silakan Pak Doni, silakan. Ya, saya mau tanya. Halo. Iya, silakan Pak Doni sampaikan pertanyaannya. Ya, saya pedagang pakaian. kadang-kadang pelanggan itu mesen barang, sedangkan barang itu belum ada, saya ambilin dulu, atau dia memanjar uang, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Tidak boleh, kalau Anda jual, tapi kalau Anda mengatakan, saya belum jual, sampai barang saya terima dahulu. Oh, berarti tidak boleh dipanjar berarti ya? Panjar boleh, cuman katakan saya belum jual. Ini, tapi saya serahkan uang sama tidak kepakai. Yaudah, ini akadnya titipan. Yaitu meminjamkan uang ke Anda. Oh, gitu. Nanti boleh. Ketika barang sudah ada, Anda konfirm lagi ke dia. Jadi enggak barangnya, kalau dia bilang jadi, tadi uang tadi saya konversikan jadi DP atau bagian dari pembayaran. Boleh. Boleh. Oh, satu lagi, Pak Ustadz. Saya mengambil pengajuan kredit apa mobil ke bank syariah, itu hukumnya gimana Bu Ustaz? Ada denda keterlambatan atau tidak dalam kau terlambat nak membayar angsuran? Tidak ada sih katanya, cuman saya harus ngasih uang panjar sekian persen dari harga mobil. Dia flex selama 5 tahun tidak ada kelebihan, bayarnya tetap itu. Iya, kalau terlambat Anda membayar angsuran dalam bulanannya ada pertambahan? Nggak ada sih katanya. Tidak ada pertambahan. Yang diberikan kepada Anda mobil atau uang? Saya mobil. Saya pengen waktu pengajuan pertama, saya pengennya akadnya barang, jangan uang gitu. Iya, artinya yang Anda terima adalah barang, bukan uang. Bukan, barang. Boleh. Boleh, Ustaz. Ya. Kalau untuk ini gimana, Ustaz? Untuk jenis, saya kan pedagang pakaian. Itu hukumnya gimana, Pak, kalau pedagang pakaian itu, Ustaz? Saya keuntungan itu kan macam-macam, Pak Ustadz. Saya beli pakaian umpama di grosir sekian. Dan banyak lagi teman-teman yang jual. Tapi itu gimana hukumnya keuntungan yang saya ambil? Soalnya kan harga di pasaran beda-beda, Pak Ustadz. Ada yang ngambil untung rendah, tinggi. Itu gimana, Pak Ustadz? Nggak paham saya. Tanyakan apanya. Gimana, Pak Ustadz? Pertanyaannya apa, Pak Doni? Nggak hukum keuntungannya, Pak Ustadz. Jadi kan keuntungan itu kita ambil beda-beda, Pak Ustadz. Ada yang untung tinggi. Oh, kalau orang ini pertama Anda jual ke dia, umpamanya modal umpamanya 100 ribu. Iya. Ada A yang beli, Anda jual ke dia 200 untuk 100%. Nggak, saya menjual, Pak Ustadz. Jadi saya sama teman-teman belanja umpama di satu tempat grosir. Dan kita macam mengambil keuntungan itu beda-beda, Bu Ustaz. Ada yang ngambilnya 100%, ada yang ngambilnya 30%. Itu gimana, Bu Ustaz? Boleh, asal bukan dari harga pasar penjualan. Pasarannya sih tidak jelas, Bu Ustaz. Misalnya untuk keuntungan pasaran itu tidak jelas. Dia bermacam-macam gitu, Bu Ustaz. Iya, betul bermacam-macam. Kawan Anda umumnya ada yang bawa barang ke Kalimantan, ada yang ke Jayapura, ada yang ke Surabaya, ada yang di sekitar Jabodetabek. Tentu harganya macam-macam. Iya. Tentu harga yang maksud itu adalah harga setempat. Jabodetabek pun juga berbeda antara satu pasar dengan pasar yang lain. Iya, betul. Dan yang dimaksud dengan harga pasar itu harga di mana dia menjual, lihat kiri kanannya jual barang yang sama berapa harganya. Dari itu masih boleh Anda jual, umpamanya di kiri Anda jualnya satu pieces baju tadi dengan harga 500.000. Sebelah kanan Anda jual 550.000. Yang depan Anda barang yang sama dia jual 495. Ini masih boleh Anda jual di atas itu dengan harga umumnya 530 masih boleh. Terus sampai 30% dari harga pasar. Iya. Oh iya. Kalau untuk jenis pakaian yang saya jual, itu masalah nggak, Pak? Saya kan jual pakaian kayak kaos, sedangkan kaos itu kan dipakai sama orang itu ketakutnya buat itu aurat, itu gimana hukumnya, Bu Ustaz? Enggak paham saya. Aurat gimana maksudnya, Pak Doni? Katakan kita kan jual pakaian yang kaos, sedangkan kaos kalau dipakai buat perempuan itu takutnya apa itu mempertontonkan aurat. Baik, kaos Anda ini untuk dipakai di luar rumah atau dalam rumah yang Anda buat? Saya sih tidak ingin orang ini memakai di mana, Bu Ustaz, gitu. Bukan, kan biasanya ada jenis pakaian. Kalau kaos oblong enggak mungkin dipakai orang di luar rumah. Tapi kalau bagi orang yang beli itu dipakai umpama sama dia dipakai di luar rumah, itu gimana, Ustaz? Kaos oblong dipakai di luar rumah, dia berdosa, Anda tidak berdosa. Oh iya. Sama umpamanya daster. Daster itu kan buat perempuan dipakai di dalam rumah apa di luar rumah? Desainnya. Desain dalam rumah. Ketika dia pergi belanja ke warung atau ke pasar atau ke kantor pakai daster, silahkan. Anda tidak berdosa, dia yang berdosa. Karena dia dirancang untuk di dalam rumah. Tapi kalau dirancang untuk di luar rumah, umpamanya seperti pakaian kantor atau itu dirancang dan tidak menutup aurat, Anda tidak boleh menjualnya. Oh gitu. Kalau kayak semacam celana berarti, Bu Ustaz, kayak celana kantor, saya juga jual-jual. rencana kantor berarti. Rencana kantor berarti disentir di luar rumah kan ya? Iya. Enggak boleh enggak jual. Tidak boleh Ustaz. Tidak boleh Pak Doni. Cukup Pak Doni ya. Pak Doni kayaknya butuh. Jazakumullah khair Pak Doni. Iya, terima kasih. Baik, insyaallah pertanyaan Pak Doni menutup pertanyaan perjumpaan kita di kesempatan pagi ini dan sebagai khitam Ustaz silakan. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman dalam dinnya ini dan terus melanjutkan belajarnya karena ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi selanjutnya insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufik. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah taala dan semoga beliau Allah memberikan senantiasa kesehatan dan bisa memberikan materi dan pembahasan di setiap pagi dalam pembahasan muamalah dari kitab Zadul Mustaqni fi Iqtisad al-Mughni. Dan alhamdulillah kita telah sampai dalam babul khiyar. Kami akan lanjutkan kembali pembahasan ini kesempatan pekan yang akan datang. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.